bimba na ningi kabimbisa na kunyebisa Bapoti pe bande ko bakaki matoye ponanga yi Kufa mama na suki lelo yo na pusaba jese na basi mateko tika na bomba mama lelo na melite kasi na koyoka moto eko baluka Na melite, kasi na koyoka, moto eko baluka.